Massa Woot, Kenyan Boot, Winnie Girl, Finest Girl. Pongezi zende kwa mganga, alikufanya uniteketeke. Umeniua kwa upanga, tena ukanipiga na mateke. Umenifunga minyororo, na kwako sipumui. Umenifunga kabisa mdomo, na kwako siongei. Baby unanikontrol, umeniteka umeniovadosi. Tukiwa kwenye show, wanivuruga kabisa kama chizi. Oh baby, unanikontrol. Na vile ukinitazama kichokozi, unanituliza fujo. Mina wampole ah. Unanimaliza baby. Shika. Sina wakumpa mana ushanichanganya. Shika baby. Na moyo wangu uko nyanga nyanga nyanga yeah. Shika ukanikimbia ukaniacha vumbi. Umenishikishika Kenya, Kenya, Kenya, Kenya, Kenya, Kenya, yeah. Kenya, Kenya, Kenya, Kenya, Kenya, Kenya, yeah. Nitakupa penzi la Kenya, Kenya. I go give you love vidaruba, Kenya. Na unapotaka nitapenya, Kenya. Bindo Kenya ndo idondada, Kenya. Nitakupa penzi la kibongo, Kenya. I go give you love vidaruba, Kenya. Na unapotaka nitapenya, Kenya. I'm the finest guy from Tanzania, Kenya, Kenya. The mix killer.